بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada sesi kedua ini kita masih melanjutkan pada pembahasan yang sama, yaitu tentang istiqamah di dalam talabul ilmi, dalam menuntut ilmu. Pada akhir sesi yang pertama kita telah sebutkan beberapa kisah para ulama rahimahumullah yang mereka sampai akhir hayatnya masih bergelut dengan ilmu. Di antaranya adalah Al-Qadhi Abu Yusuf, Abu Zur'ah Ar-Razi, dan Abu Hatim Ar-Razi, sebagaimana dikisahkan oleh putranya Abdurrahman rahimahumullah. Beliau menutup kehidupannya dengan ilmu hadis, sebagaimana beliau pun selama hidupnya sibuk dengan ilmu hadis. Di awal pembahasan kita, kita sebutkan bahwa beliau di masa-masa talabul ilm dan di awal talabul ilm berjalan kaki untuk talabul ilmi, menuntut ilmu hadis, beliau hitung sampai 1000 farsakh. Farsakh, sebagian menyebutkan bahwa bila dihitung dengan ukuran kilometer, hampir 6 kilo satu farsakh. Ya, tadi kita sebutkan keliru. Sebagian menyebutkan hampir 6 kilo satu farsakh. Beliau mengatakan 1000 farsakh. Bahkan sebagian lagi menyebutkan lebih daripada itu. Artinya jarak yang sangat-sangat jauh beliau jalani dengan berjalan kaki untuk mencari ilmu hadis. Dan banyak kisah yang menakjubkan tentang beliau rahimahullah. Seperti yang kita sebutkan bahwa beliau pada akhirnya pun wafat di atas kesibukan beliau dengan ilmu hadis rahimahullah. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada sesi kedua ini kita akan menyebutkan beberapa hal. Di antaranya, pertama, ilmu apakah yang kita dahulukan dan kita pentingkan untuk kita pelajari. Diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, "Falladhi yata'ayyan 'ala al-muslim al-i'tina' bihi wal-ihtimam." Sesuatu yang semestinya diperhatikan oleh seorang muslim adalah an yabhasa amma jaa'a 'anillah wa rasulihi. Dia mencari, menuntut ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yakni dengan kata lain, perhatian kepada Al-Quran dan hadis, ilmu yang terkandung padanya. Thumma yajtahidu fi fahmi dhalik. Kemudian bersungguh-sungguh dalam memahami hal tersebut. Kalau begitu bersungguh-sungguh dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wal-wukuf ala ma'anihi, berusaha memahami makna-makna ayat maupun hadis tersebut. Dan tentu ahibati billah rahimakumullah, untuk menuju ke sana kita perlu perangkat. Perangkat kita adalah yang biasa orang menyebutnya dengan ilmu alat. Ya. Yaitu bahasa Arab, nahwu, sharaf, tentu bahasa Arab untuk kita, ya kosakata bahasa Arab itu sendiri. Nah, kita perlu memperkaya diri kita dengan ilmu-ilmu tersebut. Baru kita insyaallah akan lebih mudah untuk memahami makna-makna ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yashtaghilu bitasdiq bidzalika in kana min al-umuri al-ilmiyah. Kemudian setelah kita mengetahui makna tafsir ayat, tafsir hadis, kita sibukkan diri kita untuk mengimaninya. Ini tahap kedua, ilmu kemudian amal. Ya. Amal kalau itu bab ilmiah maka diyakini, diimani. Wa in kana minal umuril amaliyah بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه. Kalau dari perkara-perkara yang terkait dengan amal, maka berupaya sekuat tenaga untuk sungguh-sungguh dalam melakukan perintah-perintah yang ia mampu melakukannya dan menjauhi larangan-larangan. Wa takunu himmatuhu masrufatan bil kulliyah ila dzalik la ila ghairihi. Kemudian semangatnya itu secara menyeluruh diarahkan ke sana, bukan kepada hal-hal yang lain. Wa hakadza kana halu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina lahum bi ihsan. Dan demikianlah keadaan para sahabat nabi dan para tabi'in yang mengikuti para sahabat itu fi talabil ilmin nafi' minal kitab was sunnah, dalam hal mencari ilmu yang bermanfaat dari kitab dan sunnah. Ya. Nah, ini secara ringkas ilmu yang wajib kita perhatikan dan kita dahulukan. Karena apa yang datang dari Allah dan Rasul itulah inti agama kita. Sehingga kita harus dan wajib untuk berusaha memahami hidup kita untuk itu. Ibadah kepada Allah Azza wa Jal dan hal-hal yang terkait dengan ibadah ada di sana, Al-Quran dan Sunnah. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah juga mengatakan, "Huwalladhi yufidu ma'rifatan," yakni ketika menerangkan ilmu yang mesti dicari dan dijadikan sebagai bekal hidup kita. Kata beliau adalah ilmu. "Alladhi yufidu ma'rifatan ma yajibu 'alal mukallaf," ilmu yang akan memberikan faedah pengetahuan tentang kewajiban kita sebagai mukallaf, makhluk yang dibebani hukum. "Min amri ibadatihi wa muamalatihi," dari urusan-urusan yang terkait ibadah-ibadah dan muamalat-muamalat. Ibadah seperti kita tahu salat, puasa dan seterusnya. Muamalat terkait misalnya jual beli, sewa menyewa, karena Islam juga mengatur bab itu, jadi itu juga dipelajari. Di sana ada perekonomian Islam, ya, menjauhi ekonomi-ekonomi atau perekonomian yang bertentangan dengannya. Di sana ada riba dan berbagai perinciannya. Di sana ada gharar, ada hal-hal yang sifatnya tidak jelas atau penipuan dalam bab jual beli, dipelajari. Jadi kata Ibnu Hajar rahimahullah, pelajari sesuatu yang akan membekali pengetahuan tentang kewajiban kita sebagai mukallaf dalam urusan ibadah maupun urusan muamalah. Wal ilm billah wa sifatih. Begitu juga ilmu yang terkait dengan Allah Azza wa Jal dan sifat-sifatnya. Bahkan ini yang paling utama. Ya, mengimani Allah Azza wa Jal. Maka ilmu tentang Allah Azza wa Jal, ilmu yang paling penting. Seperti kata ulama, ya, bahwa diketahui nilainya ilmu dengan diketahuinya nilai yang dipelajari. Ya, kita mempelajari tentang Allah itu paling utama, karena Allah Azza wa Jalla dialah sebagai ilah kita, ya, yang memiliki sifat-sifat yang mulia, nama-nama yang husna, dan Allah Azza wa Jalla Rabb sekalian alam. Maka ilmu tentang Allah, ya, menjadi ilmu yang paling tinggi. Wa ma yajibu lahu min al-qiyami bi amrih wa tanzihihi min an-naqais wa madar dzalika 'ala at-tafsir wal hadits wal fiqh. Dan mengetahui tentang kewajiban kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ilmu tentang zat-zat Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, hak-haknya, kewajiban kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi ini yang paling utama. Ya. Ma'rifatul ilm bima'rufati al-ma'lum. Begitu pula tanzih anin naqais, yang terkait dengan sifat-sifat Allah dan apa yang Allah disucikan darinya. Kita harus pelajari sifat ini, Allah Azza wa Jalla menafikannya darinya. Kita harus pelajari itu. Demi mensucikan Allah Azza wa Jalla dari sesuatu yang tidak pantas baginya. Wa madaru dzalika 'ala tafsir wal hadits wal fiqh. Dan poros dari segala ilmu tadi adalah pada ilmu tafsir, hadis dan fiqh. Pelajari itu kita akan dapatkan. Pelajari fikih, pelajari hadis, pelajari tafsir, kita akan dapatkan apa yang kita maukan dari apa yang disebutkan tadi. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang kewajiban kita terhadapnya dan seterusnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, jadi itulah inti yang mesti diperhatikan dalam ilmu, agar kita dahulukan dan utamakan daripada yang lain. Tentu ilmu banyak. Seperti dikatakan, ya, al-ilmu in talabtahu katsiru. Al-ilmu in talabtahu katsiru. Ilmu ini kalau kamu cari banyak sekali. Wal 'umru an tahfiliha qasiru. Dan umur kita untuk meraih ilmu-ilmu tadi terlalu pendek ilmu kita. Ya. Afwan, umur kita terlalu pendek. Umur kita kalau mau dipakai mencari ilmu dibanding dengan ilmu yang sebegitu banyak, qasir, ilmu kita, umur kita terlalu pendek. Wal 'umru an tahsiliha qasiru. Ya, fabda bil aham fal aham. Maka dahulukan yang terpenting dan yang terpenting berikutnya. Dan ini yang terpenting tadi yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dan Ibnu Hajar rahimahullah. Nah, kita kalau peruntukkan untuk ilmu seluruh umur kita, kita baru dapat sebagian ilmu. In a'taita kullak a'taka ba'dah. Kalau kamu berikan seluruhnya, semua yang kamu punya, kita baru dapat sebagian. Bagaimana kalau kita saja sudah bakhil untuk memberikan umur kita, memberikan kemampuan kita terhadap ilmu, bakhil. Ya mau diberi apa kita? Mau dapat apa dari ilmu ini? Nah, jadi kita sadari bahwa perlu waktu yang banyak, maka kerahkan tenaga dan waktu, kurbankan, kemudian dahulukan yang terpenting dan yang terpenting. Tentu di sana ada sesuatu yang tidak bisa tidak. Seperti yang tadi disebutkan, ya kalau kita lebih sederhanakan dalam pembahasan-pembahasan tema pendidikan dan ilmu, sederhananya dahulukan bab akidah dan iman, bab ibadah, bab muamalah, yang itu terkait dengan halal dan haram dan seterusnya. Itu perhatikan. Selebihnya mau memperluas di bidang ilmu-ilmu yang lain dari ilmu-ilmu Islam, silakan. Namun juga di sana disebutkan ada beberapa catatan. Ya, ketika ada seseorang misalnya sudah lebih condong kepada bidang ilmu tertentu, dia pun mestinya lebih mendalami. Semisal sebagian ulama kita dapati ada orang-orang yang menonjol dalam bidang qiraah. Ya, beberapa ulama menonjol dalam bidang al-qiraah. Menekuni. Ini menjadi bidangnya. Sebagian lagi dalam bidang hadis. Sebagian lagi mungkin dalam bidang nahwu. Beberapa ulama dikenal dengan beberapa bidang ilmu tersebut. Walaupun secara rata-rata kalau bab yang wajib seperti akidah mereka kurang lebih sama. Dalam arti dasar ilmu mereka kuasai. Tapi untuk pengembangannya mungkin sebagiannya lebih menonjol pada beberapa bidang ilmu yang lain. Ya. Sehingga mungkin kalau dia kesenangannya sudah ke arah bidang ilmu tertentu dan dipaksakan kepada yang lain, mungkin akan sulit. Ya, ibarat sebuah lahan tanah yang subur untuknya tanaman tertentu. Kalau kita tanam di sana tanaman lain, ya nggak akan tumbuh dengan baik. Nah, sebagian mengumpamakan seperti itu. Namun ini tentunya ketika itu bersifat apa? Pengembangan. Untuk memperluas, memperkaya ilmu kita. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian di sini ada beberapa hal yang juga perlu kita ingat dan kita catat untuk mengokohkan kita, memantapkan kita dalam keistiqomahan kita dalam thalabul ilm. Jadi mungkin dengan kata lain beberapa kiat ya untuk memperkokoh dalam thalabul ilm. Yang pertama adalah tentunya ikhlas. Ikhlas ini suatu kewajiban dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa, motor yang luar biasa. Seorang yang ikhlas, pertama tentu tadi dia telah melakukan kewajibannya. Dan kewajiban itu tentu akan berbuah baik. Dan juga seperti yang tadi saya katakan, ini menjadi motor yang luar biasa. Seorang yang ikhlas akan terlihat dalam thalabul ilm, ya, asar atau bekas daripada ikhlasnya tersebut. Penampakan dalam perilakunya. Dia akan sabar karena dia menuntut ilmu karena Allah, bukan karena dunia. Dia akan tekun karena dia tahu bahwa ini adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan betul-betul tawadhu karena ilmu bukan untuk mencari pujian manusia. dan dia akan terus melakukannya secara berkesinambungan. Ya, karena dia pun tahu bahwa ya, ikhlas merupakan kewajiban manusia dalam segala amal ibadahnya. Jadi keikhlasan ini luar biasa. Makanya ini menjadi salah satu faktor terpenting bagi seorang thalibul ilm agar terus dalam kondisi mencari ilmu sepanjang hidupnya. Ya, ulama-ulama kita seperti yang tadi kita sebutkan, lebih-lebih di zaman dulu, kenapa mereka bisa sekuat itu? Pendorong utamanya adalah ikhlas. Kenapa bisa mau berjalan sejauh itu? Hidup sengsara, jauh dari keluarga, makan apa adanya, tidur mungkin tidak di atas kasur. Ikhwan fillah rahimakumullah, apa mereka menjadi jabatan? Nyatanya setelah jadi ulama malah lari dari jabatan. Dicari untuk jadi qadhi enggak mau. Sampai mengasingkan diri, bahkan di antara mereka sampai mati dalam pengasingan. Seperti Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, Abu Kilabah rahimahullah, seorang tabi'in. Jadi mereka bukan cari jabatan, cari kekayaan, jelas tidak. Justru kekayaan mereka habis untuk thalabul ilm. Ya. Nah, dua hal ini, jabatan dan kekayaan, yang di sisi lain menjadi apa? Sesuatu yang dikejar-kejar. Lahan persaingan harta dan jabatan. Tapi bagi para thalibul ilm, thullabul ilm, para ulama, justru ini dijauhkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, setelah mereka jadi ulama, lari dari jabatan. Harta benda mereka tidak punya. Terus apa yang menjadi pendorong mereka sampai sekuat itu dalam thalabul ilm sepanjang hidup mereka? Ya, jawabannya adalah al-ikhlas. Lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ikhlas ini luar biasa. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa membimbing kita semuanya untuk selalu ikhlas dalam segala amal. Yang kedua, kita harus menyadari keutamaan ilmu. Selalu ingat, ilmu yang sedang kita pelajari, kita menempuh perjalanan ke pondok-pondok pesantren, kita menempuh perjalanan ke majelis-majelis ilmu, kita mengorbankan apa yang kita korbankan, waktu, tenaga, harta. Sadari semuanya ini dalam rangka mencari keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu sudah sering disebutkan oleh para asatidzah, para duat, para da'i, juru dakwah. Ya, banyak sekali keutamaan ilmu. Dan tadi telah kita sebutkan sebagiannya. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Ya, katakan apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Sepakat ya kita bahwa tidak sama. Ya. Cukup menunjukkan keutamaan ilmu ya. Apa? Orang yang tidak berilmu saja mengaku berilmu. Ya kan? An yadda'iya bihi man laysa min ahli. Orang yang enggak berilmu ngaku-ngaku berilmu karena ilmu itu mulia. Dan cukup kafa bil jahli dhamman an yatabarra'a minhu man huwa fihi. Aw kama qil. Dan cukup menunjukkan kebodohan itu buruk, orang yang bodoh sendiri enggak mau dikatakan bodoh karena jeleknya kebodohan. Ya. Yeah. Ikhwanu fillah rahimakumullah, Nabi juga banyak menyebutkan dalam hadis. Mungkin sedikit perlu kita ingat sebagiannya. Nabi katakan ad-dunya mal'unah. Mal'unun man fiha. Dunia itu terlaknat. Terlaknat pula yang ada di dalamnya. Illa zikrullah wa alim wa muta'allim, kecuali zikrullah dan orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu agama. Nah, ini saja sudah luar biasa. Dan masih banyak lagi keutamaan ilmu, luar biasa banyaknya. Istighfarnya makhluk-makhluk kepada seorang yang menuntut ilmu, itu juga harus menjadi motivasi bagi kita. Jadi, kalau kita terus ingat keutamaan talabul ilm, mencari ilmu agama, keutamaan di dunia, di akhirat, maka insyaallah ini akan menjadi penggerak, akan menjadi motivator bagi kita untuk terus di atas jalan talabul ilm. Kapanpun, kapanpun kita berada, sampai kapanpun, sekalipun kita sudah tua. Yang ketiga, an yush'ir bihajatihi ilal ilm. Dia harus merasa juga bahwa dia itu butuh kepada ilmu, memerlukan ilmu. Harus dia sadari itu. Jangan dianggap ilmu itu hanya sebagai apa, kesibukan biasa, ngisi waktu. Ya, dianggap ilmu itu hanya untuk menghias-hiasi saja, sambilan, dan yang semakna dengan itu. Tidak. Kita ini sangat membutuhkan ilmu sepanjang hidup kita. Tadi kita telah sebutkan bahwa sebagian ulama mengatakan kebutuhan manusia kepada ilmu lebih daripada makan dan minum, kata Imam Ahmad rahimahullah. Jadi kita sangat membutuhkan ilmu. Kapanpun, dimanapun, kita duduk, kita berdiri, kita tidur. Ya, dari mulai bangun sampai kita tidur kembali, membutuhkan ilmu. Ya, apa yang dibaca mau tidur, ketika bangun tidur, ya kan? Tidurnya seperti apa, sunnah Nabi, tidur yang dilarang bagaimana? Dan seterusnya, bangun tidur, sholat, dan seterusnya. Jadi kita sangat membutuhkan bimbingan agama supaya kita terbimbing dalam kebaikan, terjaga dari keburukan, ya, terhindar dari yang haram, dan seterusnya. Nah, kita harus menyadari bahwa kita ini sangat membutuhkan kepada ilmu. Belum lagi seperti kata orang, ini siraman rohani, dan memang benar, dan akan dirasakan oleh orang yang merasakan ketika orang dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Sebelum kenal ilmu, kondisi hidupnya terasa gersang. Hidup kok sepah seperti ini. Sebetulnya apa yang dicari saat hidup ini? Bingung. Ketika kenal ilmu, kenal dakwah, ya, kalbu ini rasanya seperti disiram air dingin. Terasa dingin, sejuk, tenang. Seolah-olah baru mendapatkan kehidupan. Oh, ini yang namanya hidup. Banyak orang merasakan seperti ini. Begitu pula orang yang tadinya dalam ilmu ini kemudian futur, jatuh dalam kejenuhan dan meninggalkan ilmu. Dia pun terkadang masih ada rasa kangen. Kalau masih dapat hidayah, ya, rindu kepada ilmu. Rasanya kering, sudah lama enggak disiram dengan ilmu. Ya. Memang benar, ilmu ini akan menghidupkan kalbu. Makanan bagi kalbu kita itu ilmu. Sebagaimana makanan bagi tubuh kita, ya, gizi bagi tubuh kita adalah, ya, yang kita makan itu. Jadi batin kita memerlukan gizi, giza, sebagaimana fisik kita juga perlu gizi. Nah, sadari ini. Kalau kita menyadari hal ini, insya Allah kita akan terus mencari ilmu tersebut. Begitu pula berikutnya, kita juga merasa hajatul ummah ilal ilm. Umat ini juga memerlukan ilmu. Sebagaimana kita sebagai salah satu person daripada umat ini membutuhkan ilmu, begitu pula secara umum manusia ini, masyarakat ini sangat membutuhkannya. Ya, kalau satu umat tidak punya ilmu, tidak ada ulama, Seperti kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Saya ingat saya beliau yang mengatakan, laulal ulama atau al-ilm lakanan nas kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu atau ulama, manusia itu akan menjadi seperti hewan-hewan itu, ternak. Ya. Tapi dengan ilmu akhirnya terbedakan manusia, ya, bagaimana hidup sebagaimana manusia yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti hewan-hewan itu. Tapi kalau manusia sudah tidak punya ilmu agama, tidak ada ulama di tengah mereka, maka akan menjadi seperti hewan. Dan bisa kita lihat di mereka orang-orang yang jauh daripada ilmu agama, kehidupannya memang betul-betul mirip dengan hewan-hewan. Tidak tahu halal dan haram, semuanya dilanggar, semuanya diterjang. Kehidupannya menyesuaikan hawa nafsunya. Nasallallahu alaihi wasallam. Allah semoga Allah azza wajalla berikan kepada kita keselamatan. Nah, jadi umat ini membutuhkan ilmu. Kita hidup di masyarakat membutuhkan ilmu. Dengan ilmu, masyarakat akan hidup terbimbing. Ketenangan, ketentraman, ketertiban, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga, hendaknya kita menyadari bahwa ilmu dan talabul ilm, ya, ini adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nataqarrab ilallah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan talabul ilm. Jangan disangka antum duduk seperti ini di majlis ilmu, ya, hanya sekedar apa, mengisi waktu. Tidak ada faedahnya. Atau ini hanya kegiatan. Tidak, ini adalah ibadah. Sebagaimana di sana ada ibadah salat, puasa, zakat, ada juga ibadah dalam bentuk talabul ilm. Bahkan sebagian menyebutkan sebuah riwayat fadlul ilm afdal min naflil ibadah, atau yang semakna dengan itu, ya. Keutamaan ilmu lebih daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Dan memang, kalau kita lihat perilaku para ulama kita rahimahumullah, ya, mereka mempraktekan yang seperti itu. Mereka lebih mendahulukan ibadah dengan talabul ilm, baik mempelajari maupun mengajarkannya, daripada beberapa amalan ibadah sunnah. Karena amalan ibadah sunnah lebih cenderung kepada kepentingan pribadi kita. Sementara belajar ilmu dan kemudian mengajarkannya, manfaatnya untuk masyarakat luas. Nah, jadi kembali kepada tadi yang saya sebutkan, bahwa kita harus menyadari, kita belajar ini sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bahkan keluarnya kita dari rumah, ketika tujuan kita talabul ilm, kita tertulis fi sabilillah. Sehingga semuanya terkait fi sabilillah. Bensin yang antum keluarkan, ya, uang yang antum keluarkan, langkah-langkah antum, perlu tenaga, bahkan sampai pulangnya, setelah selesai talabul ilm, pulangnya itu juga ibadah. Bukan ketika berangkatnya dan sampai tempat belajar, tapi pulangnya juga, ya, terhitung ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi dalam proses perjalanan talabul ilm ini tidak ada yang sia-sia, tentu ketika semuanya lillahi ta'ala dan dengan cara yang benar. Nah, seperti tadi yang diceritakan, seperti Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullah sampai 45 tahun enggak pulang, ya. Berarti selama itu tercatat sebagai fi sabilillah. Berbagai aktivitasnya terhitung dalam rangka fi sabilillah. Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, luar biasa, ya kan? Kemudian, ahibbati fillah rahimakumullah. Berikutnya juga adalah dengan kita mengetahui bahwa hunak kathirun minal mafahim yajibu an tusahhah bil ilm. Kita harus menyadari di sana banyak pemahaman-pemahaman yang salah. banyak praktek-praktek yang salah. Baik praktek yang diatasnamakan agama maupun tidak. Nah, sekian banyak pemahaman yang salah, praktek yang salah, salah paham, dan seterusnya. Di tengah masyarakat kita banyak sekali. Nah, kita harus menyadari ini harus dibenahi dengan ilmu. Tanpa ilmu gak bisa. Ya. Jadi kita memandang berbagai hal yang tidak benar ini, kita harus terpanggil. Jangan diem saja. Di sana sini ada kemungkaran, diem santai barit, kata orang Arab ya. Dingin, pasif. Ya. Gak tersulut untuk kemudian bangkit, bagaimana saya bisa memperbaiki. Mestinya seorang muslim, seperti kata Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Terpanggil untuk merubah. Ya, bagaimana melakukan islahat, pembenahan-pembenahan. Yang itu sekali lagi gak akan mungkin kecuali dengan ilmu yang benar. Dalil mustahih. Harus dengan ilmu yang benar. Nah, ikhwan fi din rahimakumullah. Kita juga menyadari bahwa di sana memang ada orang-orang dan kelompok-kelompok yang ingin merusak. Jiwa manusia sendiri sudah banyak terdominasi oleh syahwat. Yang cenderung kepada kerusakan. Kalau bersamaan dengan itu ada orang yang mengajak rusak. Ya, kata orang Jawa, tumbuh oleh tutup. Ya, katuk sudah. Dapat. Ya, sudah. Kerusakan akan semakin besar. Hawa nafsu, ya, ditunggangi setan, ya sudah. Ya. Lalu siapa yang ingin membenahi? Coba kita lihat. Seorang yang belajar ilmu agama dengan benar. Berapa dari sekian orang? Untuk kita lebih tahu, coba kita lihat di desa kita sendiri masing-masing. Saya hidup di suatu desa. Berapa jumlah kakaknya? Sekian ratus. Berapa yang belajar ilmu agama dengan benar-benar? Ya. Nah, kadangkala ada tapi sedikit. Kadangkala tidak ada. Ya. Kadang juga ada tapi gak niat belajarnya. Kadang ada tapi kemampuan kecerdasannya yang kurang. Dan macam-macam keadaan. Apalagi kalau sudah ya dijadikan pondok pesantren sebagai tempat membenahi anak yang rusak. Oh, ini sudah rusak ini. Masukkan ke pesantren. Ya. Nah, terus nanti kalau jadi orang berilmu, gimana? Ya. Ini kalau kita katakan sebagai bibit, bukan bibit unggul. Ya kan? Gimana sebuah bibit yang bukan bibit unggul akan menghasilkan buah yang unggul? Mestinya orang-orang yang masuk ke pesantren itu orang-orang yang cerdas. Dan orang-orang yang berakhlakul karimah. Punya kesungguhan. Sehingga ini menjadi bibit unggul, nanti buahnya pun unggul. Masyarakatnya jadi baik karena ulamanya baik. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Ini kembali kepada bab ini, kita harus menyadari lingkungan yang seperti ini, lingkungan yang banyak kesalahan, kekeliruan, banyak macam-macam yang tidak sesuai agama, harus kita terpanggil untuk belajar. Dan sekali lagi jangan merasa ah saya sudah tua, saya sudah nggak mampu, jangan. Walaupun saya sudah tua, ya nanti kita akan dapati sebagian ulama sudah umur-umur tua tetap masih mempelajari beberapa bidang agama. Ya. Di antaranya Ibnul Jauzi rahimahullah. Umur sudah sekian tua masih belajar qiraat. Cara baca Quran dengan qiraah asyrah, 10 qiraah. Enggak merasa sudahlah. Saya paling berapa tahun lagi akan hidup sudah, enggak usah. Enggak begitu. Terus belajar. Masalah umur Allah yang Maha tahu. Walhamdulillah kalau mati dalam kondisi belajar. Iya kan? Sebagian kita, biarlah anak saya. Biarlah cucu saya. Baguslah ada niat baiknya. Tapi kamu sendiri, anak sudah tua. Ya. enggak usah belajar. Ya. Ngapal juga enggak apal-apal. Ya. Juz amma enggak hatam-hatam ngapal. Ya. Jangan begitu. Sekalipun enggak ngapal-ngapal, baik enggak ngapalkan itu? Baik, tetap. Ya. Sekalipun enggak hafal-hafal, menghafal itu tetap baik dan dapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Belajar saya, belajar nahu juga enggak paham-paham dari dulu. Ini tuh satu saniya enggak tamat-tamat, bolak-balik 5 kali, hatta 10 kali, hatta 20 kali. Terus. Ya, belajarnya sendiri sudah ibadah. Kita duduk enggak paham di majelis ilmu, tercatat humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Enggak akan sengsara kita duduk di majelis ilmu, sekalipun enggak paham apa-apa. Kita insyaallah dapat pahalanya. Ya. Seperti hadis Nabi SAW, malaikat bersolawat, ketentraman diturunkan, rahmat Allah menyelimuti dan seterusnya. Disebut-sebut di sisi Allah Azza wa Jal. Jadi jangan punya semangat yang lemah. Dengan alasan sudah tua, sudah berumur dan lain-lain. Tidak. Justru saya ingin mati dalam keadaan begini. Allah boleh ilm. Begitu mestinya. Ya. Apalagi yang masih muda-muda. Ya. Jangan tergoda dengan itu yang macam-macam, ya, pergaulan bebas, tergoda dengan tren-tren apa, cukuran, tergoda dengan tren-tren pakaian, tergoda dengan tren-tren apalagi musik dan lain-lain. Jangan, sudah, ya, kita hidup bukan untuk itu. Allah ciptakan kita bukan untuk itu, ya. Kalian seperti itu akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Azza wa Jalla. Dan saya ingin seperti ini dan saya akan bertanggung jawab di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, berbangga dengan ilmu, mengikuti ulama. Banyak sekarang orang lebih bangga mengikuti siapa? Pemain bola, pemain sinetron, drama-drama Korea dan lain-lain. Apa ini? Ya. Hafal enggak itu sahabat? 10 sahabat saja hitung, 1 2 3. Enggak nyampe-nyampe 10 sahabat dihitung-hitung. Coba sebutkan itu pemain bola, oh langsung, oh nomor sekian punggungnya itu namanya fulan dari negara fulan. Oh, tokoh-tokoh drakor ini drama Korea, ini. Subhanallah. Mana ini anak-anak muslimin, anak-anak al-sunnah? Ya. Di mana kita kalau kita lihat para ulama seperti itu? Sungguh memprihatinkan, ya. Kita di antara, ya, dua jalan. Mau baik, ya ini. Mau buruk, ya itu sana. Ya, dan masing-masing ada konsekuensinya. Sekarang orang mau berbuat buruk gampang sekali. Terbuka lebar. Na'udzubillah. Tapi ingat, ingat. Ini ada konsekuensinya di sisi Allah Azza wa Jal. Ya. Tidak kemudian ibarat asap habis berbuat buruk hilang. Jadi asap, tidak ada catatannya semua. Anak-anak muda, ya, jangan tergoda dengan itu. Ambil jalan ini, bismillah. Tekuni. Itu akan menjadikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukan orang yang talabul ilmi enggak dapat kenikmatan di dunia. Nikmatnya lebih nikmat daripada nikmatnya mereka yang bermaksiat. Seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan apalagi insyaAllah di akhirat akan mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla yang besar, jannah. Dan semoga dapat al-firdaus, al-a'la yang diharapkan. Kemudian ahibbati fillah rahimakumullah, kembali kepada kiat-kiat tadi agar kita terus bisa dalam talabul ilm. Juga kita banyak membaca kisah para ulama kita rahimahumullah, ulama-ulama dahulu maupun sekarang, ya, ulama-ulama dahulu sebagian kita membacanya, mendengarnya, dan kita telah sebutkan sebagiannya. Ulama-ulama sekarang juga luar biasa. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh bin Utsaimin, kehidupan mereka juga luar biasa. Dan mereka sangat dekat dengan kita. Kita enggak akan mengatakan wah mustahil. Mustahil, dia hidup di zaman kita, ya, dan disaksikan oleh orang-orang bagaimana kehidupan mereka dalam ilmu. Dan seperti yang dikatakan tadi, sampai akhir hayat mereka. Syekh Utsaimin dengan umur ya yang tua, Syekh Al-Albani umur 80-an dan Syekh Ibn Baz hidup sampai akhir hayat mereka bersama ilmu. Rahimahumullah. Baik, jadi ini membaca sirah dan sejarah para ulama ini juga akan menumbuhkan semangat bagi kita untuk terus dalam talabul ilm. Ikhwan fi din rahimakumullah. Disebutkan dalam sebagian kisah Ibnul Jauzi rahimahullah yang memiliki banyak kitab-kitab dan sangat banyak kitab beliau, di antaranya adalah Zadul Masir dalam tafsir, dan ini termasuk kitab beliau yang beliau punya perhatian yang lebih daripada kitab-kitab lain. Beliau disebutkan dalam sebagian sejarah beliau, كان يقرأ في آخر عمره وهو في الثمانين القراءة العشر. Beliau di akhir umurnya, saat beliau sudah berusia 80-an tahun. 80 tahun. Ya. Belajar al-qira'at al-ashr. Bacaan yang 10. Jadi Quran kan ada beberapa bacaan ya. Ada istilahnya qira'ah sab'ah. 7 qira'at. Ini ada qira'ah ashra. 10 qira'at. Rahimahullah. Dalam umur 80 tahun masih belajar itu. Ma'abnihi Yusuf. Al-Abnil Baqilani. Al-Baqilani. Belajar ketika itu dengan seorang putra Al-Baqilani. Beliau belajar bersama anaknya Yusuf. Ya. Nah, yang ingin kita petik di sini dari sisi semangat dalam talabul ilm itu. Dengan umur yang sudah ya 80 tahun. Tidak kemudian berhenti. Dan menyerah. Tidak. Nasihat Abu Muhammad bin Hazm rahimahullah dalam risalah Maratibul Ulum. Di antaranya adalah al-istikthar minal kutub. Falan yakhluwa kitabun min fa'idatin wa ziyadati ilmin yajiduha fihi idha ihtaja ilaih. Memperbanyak kitab. Ya. Harus punya perpustakaan kita. Beli kitab ini, beli kitab itu. Ya, tentu kita punya prioritas. Karena kadang kantong kita terbatas. Ya. Ibnu Hazm termasuk orang kaya. Jadi mungkin beliau banyak kitab, lebih. Adapun mungkin yang pas-pasan, ya tetap beli dan prioritaskan kitab mana dulu. Kata beliau, lan yakhluwa kitabun min fa'ida wa ziyadat ilm. Tidak kosong suatu ilmu dari suatu faedah dan tambahan ilmu. Yajiduha fihi idahtaja ilaih. Dia akan dapati ilmu-ilmu dan tambahan-tambahan ilmu pada kitab tersebut ketika dia membutuhkannya. Wala sabila ila hifzi al-mar'i li jami'i ilmihi alladhi yakhtassu bihi. Tidak ada jalan bagi seseorang untuk menghafal seluruh ilmu yang dia punya. Fa id la sabila ila dzalik fal kutub ni'mal khizana law idza tulib. Karena dia enggak bisa menghafal semua dan tidak mungkin karena keterbatasan akal, maka perpustakaan menjadi tempat penyimpanan ilmu. Ni'mal khizana lahu idza tulib. Jadi kitab-kitab menjadi simpanan ilmu dan sebaik-baik simpanan saat kita mencarinya. Dan ulama hadis juga sudah mengatakan dari dulu, al-hifdzu khawan, kata ulama. Hafalan ini kadang berkhianat. Kadang kita sudah merasa hafal, saat diperlukan lupa apa ya. Padahal tadi sudah hafal, sebelumnya sudah hafal. Tapi kalau kitab sudah tertulis, nggak akan lepas. Karena ya, Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis, Fayyidul ilma bil kitab. Ya, Fayyidul ilma bil kitab. Ikat ilmu itu dengan kitab. Nah, dan kita akan dapati nanti sebagian ulama, ya, bagaimana mereka sangat berupaya untuk mengikat ilmu dengan kitab. Tulisan. Walaulal kutub la dha'atil ulum walam tujad. Kalau bukan karena kitab-kitab, ya tentunya pertama Allah Azza wa Jal. Kalau bukan karena kitab-kitab, ba'dallah Azza wa Jal, ilmu akan hilang. Ya. Ilmu akan hilang. Terlupakan. Apalagi subhanallah, kalau kita dengar dulu, ada upaya-upaya dari musuh-musuh Islam yang menghancurkan dan melumatkan kitab. Ya. Mongol atau Tartar ketika menjajah Baghdad, berapa kitab itu yang dihabisi? Sungai yang begitu besar, Sungai Al-Furat kalau enggak salah di sana ya. Itu sampai airnya hitam karena tinta-tinta buku yang dicemplungkan di sana. Ya, dan memang banyak kitab yang sekarang ini hanya kita kenal namanya. Tidak ada wujudnya. Dan itu kitab-kitab besar. Seperti misalnya Musnad Baqi bin Makhlad. Imam Ahmad rahimahullah punya kitab musnad besar. Musnad Imam Ahmad sering kita dengar. Kata ulama ada musnad yang lebih besar daripada Musnad Ahmad. Yaitu murid beliau sendiri. Baqi bin Makhlad. Dari Andalus. Tapi tinggal cerita. Tinggal cerita. Buku hadis besar. Ya. Wallahu a'lam. Masih ada apa enggak yang jelas sampai saat ini belum ditemukan. Mungkin termasuk yang hilang-hilang itu. Nah, ini pentingnya kitab. Seperti kata Ibn Hazm rahimahullah, laulal kutub la dha'atil ulum wa lam tujad. Kalau bukan karena kitab-kitab, tentunya ba'dallah ilmu akan hilang. Ya, jadi ini nasihat beliau ya kepada thullabul ilm, para penuntut ilmu. Syekhul Islam rahimahullah bagaimana diceritakan oleh Ibn Abdul Hadi muridnya sangat gemar membaca kitab. Diceritakan oleh Ibn Abdul Hadi rahimahullah, la takadu nafsuhu tashba'u min al-'ilm. Hampir-hampir jiwa Syekhul Islam itu merasa kenyang daripada ilmu, enggak pernah merasa kenyang. Ingin terus. Wala tarwi min al-mutala'ah, enggak pernah merasa puas dari mentelaah kitab. Ya. Wala tamal min al-ishtighal, enggak pernah bosan dengan kesibukannya dengan kitab-kitab. Dan memang luar biasa ya, kalau orang sudah menikmati membaca buku dan kitab-kitab, memang seperti itu. Ya. Merasa nikmat. Sekalipun dia sendiri di pojok ruangan, tidak ada orang, tidak ada suara, tapi dia kerasan berjam-jam di tempat itu. Kenapa? Baca kitab. Ya. La tamallu min al-ishtighal wa la takallu min al-bahth, tidak pernah juga beliau letih daripada al-bahth, membahas masalah-masalah, mencari dan mentelaah dari kitab-kitab. Wa qalla an yadkhula fi 'ilmin min al-'ulum fi babin min abwabihi illa wa yuftah lahu min dhalika al-bab abwab وَيَسْتَدْرِكُ أَشْيَاءَ فِي ذَلِكَ الْعِلَمْ عَلَى حُذَّاقِ أَهْلِهِ. Dan jarang sekali beliau masuk ke suatu ilmu dari pintu-pintu ilmu tersebut kecuali dibukakan untuknya. Jadi ketika belajar ilmu, misal tadi kita contohkan nahwu, langsung terbuka bagi beliau menguasai ilmu itu. Ilmu-ilmu yang lain, hadis, tafsir, juga seperti itu. Bahkan sampai beliau bisa mengkritik para ahli-ahli di bidang ilmu tersebut. Ya, seperti yang tadi saya katakan dalam bab nahwu sampai sibawai, ya, yang sudah seperti apa sibawai dalam nahwu, ya, imam. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kritikan-kritikan kepada beliau. Dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah juga masih terkait dengan Syekhul Islam. Beliau juga murid Syekhul Islam. Ya. Qala Ibnu Al-Qayyim fi kitabih Rawdati Al-Muhibbin. Wa haddatsani Syekhuna ya'ni Ibnu Taimiyah qala ibtada'ani maradun. Faqala lit-tabib, saya ketika mulai sakit. Ya, Ibnu Taimiyah bercerita kepada Ibnu Al-Qayyim, ketika saya mulai sakit, dokter mengatakan kepada saya, "Inna mutala'ataka wa kalamak fil 'ilm yazid al-marad." Sesungguhnya seringnya engkau dalam membaca kitab-kitab dan menyampaikan ilmu menambah sakit. Sakit akan bertambah dengan aktivitas ini. Faqultu lahu la asbiru 'ala dhalik. Ibnu Taimiyah menjawab, saya enggak bisa sabar menahan untuk tidak belajar dan mengajar. Saya enggak bisa sabar. Saya harus membaca, mentelaah dan menyampaikan harus. Enggak sabar saya menahan. Wa ana uhakimuka ila ilmik. Tapi saya akan coba mendiskusi engkau wahai Pak Dokter, kata dia, kata beliau, kalau bahasa kita sekarang ya, akan mendiskusi engkau terkait dengan pengetahuan dan prinsip kedokteran juga. Alaysat an-nafsu idza farihat wa surrat wa qawiyat at-tabi'ah dufi'at fadafa'at al-marad. Bukankah dalam ilmu kedokteran juga kalau orang itu senang, ya, bahagia, tabiatnya menjadi kuat dan akan mengusir sakit. Ya. Qala bala, dokter mengatakan, iya benar. Begitu dalam ilmu kedokteran. Faqultu lahu fa inna nafsi tasurru bil ilmi fa taqwa bihi at-tabi'ah fa ajidu raha. Saya pun begitu. Saya pun begitu. Ketika saya membaca, saya menjadi senang. Ya, dengan ilmu dan kesenangan saya, kebahagiaan saya dengannya, tabiat jiwa saya menjadi kuat dan merasa semakin enak, mendapatkan rasa kenyamanan. Faqala hadza kharijun min ilajina. Akhirnya dokter itu mengatakan, sudah, kalau ini sudah di luar dari cara pengobatan kami. Ya. Dokternya akhirnya ngomong seperti itu. Nah, ini Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kondisi sakit yang dokter menasihatkan untuk tidak membaca, tidak menyampaikan ilmu dulu karena akan menambah sakit. Tapi justru itu jawaban beliau rahimahullahu taala. Artinya semangat dalam ilmu yang luar biasa. Wa qala Ibnu Al-Qayyim aidha rahimahullah, wa arif man asabahu maradan min suda'in wa humma wa kana al-kitab 'inda ra'si fa idza wajada ifaqatan qara'a fihi fa idza ghuliba wada'ahu fa dakhala 'alayhi at-tabib yawman wa huwa kadhalik fa qala inna hadha la yahillu lak fa innaka tu'inu 'ala nafsik wa takunu sababan li fawti matlubik. Dan saya juga tahu seorang yang sakit, pusing, demam, tapi kitab itu tetap di samping kepalanya. Ketika sadar dia baca. Ketika sudah betul-betul tidak kuat baru diletakkan. Ya. Sampai dokter pun akhirnya menasihatkan seperti yang tadi. Nah, ini artinya bahwa ya, ulama rahimahumullah dalam kondisi-kondisi seperti ini pun tidak lepas daripada ilmu. Mereka tetap, ya, hidup bersama ilmu. Tidak bisa lepas darinya. Mereka mungkin lepas dari banyak hal. Termasuk mungkin, ya, sebagiannya bahkan dari istri. Dalam arti ya, ada yang rela tidak menikah demi ilmu. Disebutkan ahibati fillah rahimakumullah, dalam sebuah kisah sebagian mereka, Az-Zahabi rahimahullah mengatakan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala pada biografi seorang yang bernama Isa bin Ahmad Al-Yunini, meninggal pada tahun 694. Kata Az-Zahabi, "Lam yashtagil illa bil ibadati wal mutala'ah wa ma tazawwaj." Beliau tidak pernah menyibukkan dirinya kecuali dengan ibadah dan mentelaah kitab, dan beliau tidak menikah. Bal 'aqada 'ala ajuzin takhdumuhu. Sampai akhirnya ketika menikah, beliau memilih untuk menikah dengan seorang yang sudah tua renta, nenek-nenek, yang hanya untuk membantu beliau. Ya. Sampai seperti ini cintanya dengan ilmu rahimahullah. Ya. Kita enggak membahas lebih baik menikah atau tidak, urusan lain. Cuma kita mengambil faedah sampai ada yang seperti ini, ya, ketika menikah saja cari yang justru sudah tua sekedar untuk membantu keperluan-keperluan dia. Ilmu luar biasa dalam pandangan ulama. Keseriusan mereka para ulama dalam membaca, ya, keseriusan yang luar biasa. Ibnu al-Jauzi juga, ya, termasuk yang demikian. Beliau menceritakan, wa inni ukhbiru an hali, saya akan bercerita tentang saya. Ma ashba' min mutala'ati al-kutub, saya enggak pernah puas juga dalam membaca kitab. Wa idza ra'aytu kitaban lam arah, faka'anni waqa'tu 'ala kanzin. Kalau saya melihat suatu kitab yang sebelumnya belum saya lihat, sepertinya mata saya baru melihat sebuah, ya, temuan harta karun. Walakin nadartu fi sabtil kutub ila akhirih. Beliau melihat, ya, di suatu apa? Yani seperti fahris, apa, daftar isi kitab, ya, di Madrasah Nizamiyah. Fa idza bihi yahtawi ala nahwi 6000 mujallad. Di situ terdapat sekitar 6000 jilid. 6000 mujallad. Wa fi sabdi kutubi Abi Hanifa wa kutubi Al-Humaidi wa kutubi Syekhina Abdul Wahhab dan ila akhirih. Al-muhim, kata beliau, walau qultu inni tala'tu 20000 mujallad kana aktsar. Wa ana ba'du fi talab. Kalau saya katakan saya telah membaca 20000 jilid, itu lebih banyak. Dan saya masih ketika itu dalam proses belajar. Berapa? 20000 mujallad. 20000 jilid. Ya. Memang luar biasa mereka ini, ulama kita rahimahumullah. Seperti yang saya katakan, kalau 20000 jilid kita baca judulnya saja mungkin enggak selesai-selesai, ya kan? 20000 jilid. Ya, baca judul-judulnya saja mungkin enggak selesai-selesai. Ini ulama baca isinya. Umur mereka berapa sih? Seperti tadi. Apa mereka umurnya seperti Nabi Nuh? Tidak, umur mereka sama dengan umur kita. Keberkahan yang Allah berikan dalam umur-umur mereka. Ketika mereka betul-betul serius dalam talabul ilm, khidmah, betul-betul melayani agama ini, maka Allah bantu. Disebutkan dalam biografi Abu Thahir, Ibnu al-Jauzi menceritakan, ya. Sekarang Ibnu al-Jauzi menceritakan. Jadi mungkin ini juga, ya, tadi seperti saya katakan, dengan membaca sejarah para ulama membuat kita pun ingin meniru. Ibnu al-Jauzi yang seperti itu ternyata menceritakan ulama-ulama lain yang juga semacam itu. Ketika menceritakan ini Abu Thahir, kana minal jawalina fil afaq. Orang ini termasuk orang yang sangat banyak pergi di berbagai penjuru, yakni untuk talabul ilm. Wal muktirina min syuyukhil amsar, termasuk orang yang banyak gurunya di berbagai kota. Wa kana yaqul hadhihi kutubi ahabbu ilayya min wazniha dhahaba. Abu Thahir ini mengatakan, kata Ibnu Jauzi, ini kitab-kitab saya lebih saya sukai daripada emas yang seberat ini juga. Ya, ini kertas. Kertas mungkin kitab kuning, ya. Kertas yang seperti itu bahkan mungkin yang kalau zaman dulu ya lebih apa rendah lagi mungkin kualitasnya, ya. Tapi kata beliau, ini kitab-kitab ini lebih saya sukai daripada emas yang seberat ini juga. Ya, luar biasa. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menceritakan dalam kitab Raudhatul Muhibbin juga, saat bercerita tentang kerinduan terhadap ilmu, beliau menceritakan yang asal ceritanya dari gurunya Syekhul Islam. Qalu haddatsani akhu saudara Syekhul Islam. Wa haddatsani akhu syaikhina, yani Ahmad bin Taimiyah, Abdurrahman bin Taimiyah, telah mengabarkan kepadaku saudara guru kami, saudara Ibn Taimiyah, yakni Abdurrahman bin Taimiyah. An abihi Abdul Halim, menceritakan dari ayahnya Abdul Halim. Qala, Abdul Halim menceritakan tentang kakek. Kana al-jaddu Abul Barakat, dulu kakek yaitu Abul Barakat, ini juga ulama yang punya karya-karya. Idza dakhala al-khala yaqulu li اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك ارفع صوتكم حتى اسمع. Ya. Dia mengatakan kepadaku, kata Abdul Halim, dulu kakek mengatakan kepadaku saat beliau ingin buang hajat, ya kan? Beliau mengatakan, kamu baca kitab ini, suaramu dikeraskan. Saya ingin dengar. Subhanallah, sampai dalam kondisi buang hajat enggak pengin kelewatan. Ya. Dengan cara seperti itu. Biar ini cucu saya baca di sana suara keras, dia tetap mendengar. Ya. Waktu itu sangat bernilai bagi mereka, enggak mau kehilangan sekian saat saja dari waktunya. Sampai dalam kondisi seperti itu enggak mau kehilangan. Ya, enggak mau kehilangan. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah juga diceritakan dalam hidupnya di mobil misalnya dengan beberapa muridnya, beliau minta muridnya untuk membacakan kitab, beliau dengar, beliau buta, ya. Artinya bagaimana memanfaatkan waktu ini, bagaimana mereka punya umur ini betul-betul dinilai, enggak pengin sia-sia umur itu. As-Sakhawi rahimahullah menceritakan dalam kitabnya Al-Dhaw'ul Lami', menceritakan seorang Al-Lughawi, Al-Fayruzabadi, Muhammad bin Ya'qub, agnahu iktana kutuban nafisah hatta sami'ahu ba'duhum. Beliau punya kitab-kitab yang sangat berharga. Ya. Beliau menceritakan, ishtaraitu bi 50 alf mithqal zahab kutuban. Saya membeli dengan 50,000, 50,000 miskal emas. Saya beli untuk membeli kitab 50,000 miskal. Berapa? Kalau sekarang ya, yang saya ingat kalau zakat emas ya itu 20 miskal. Apa namanya, nisabnya 20 mithqal. Ya. Ini berapa? 50,000. Dipakai untuk beli kitab. Ini zaman dulu ya. Yang kalau dinilai zaman sekarang pun sudah luar biasa ini. wa kana la yusafiru illa wa suhbatuhu minha iddatu ahmal. Dan ketika beliau safar, kitab itu terus dibawa, ya, kitab itu enggak terlewatkan dari perhatian beliau. Safar bawa kitab. Wa yukhriju aktsaraha fi kulli manzilatin. Tiap singgah beliau ambil baca. Bayang turfiha summa yu'idwa idhar tahal. Kalau mau berangkat lagi, taruh lagi. Jadi subhanallah, sampai di saat-saat seperti itu, safar yang itu saat-saat kita letih, saat-saat kita mungkin pening dan lain-lain, bawa kitab seperti zaman itu, ya. Nah, seperti kita ini sekarang bawa kitab, cukup bawa apa? Komputer mungkin sudah bawa kitab banyak. Dulu bawa kitab ya itu, bawa segudang kitab ya gak tahu berapa unta yang dibawa. Tapi dilakukan itu. Itu dilakukan demi cintanya kepada ilmu. Sehingga ketika singgah pun dikeluarkan banyak dari kitabnya. Seperti ini. Yang tadi sudah beli sebegitu nilainya, ya. Emas itu kalau nisabnya tadi 85 gram ya. 85 gram itu 20. Ya, ini tadi berapa ini? 50. Ya itu kalau gak salah ingat ya. Coba dicek kembali. Yang jelas ini nilai yang sangat besar. Ya. Dikurbankan oleh ulama, ya, untuk beli kitab dan dipelajari. Ikhwan fillah rahimakumullah, Abdullah bin Mubarak diceritakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. An-Nu'aym bin Hammad qal. Dari Nu'aym bin Hammad beliau mengatakan, kana Ibnu Mubarak yukthirul julus fi baiti. Ibnu Mubarak banyak duduk di rumah. Faqila lahu ala tastawhish. Beliau pun ditanya akhirnya, apa engkau enggak merasa kesepian kok duduk di rumah terus? Menyendiri. Qala kaifa astawhishu wa ana ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabi. Dia justru menjawab, bagaimana saya akan kesepian? Saya di rumah itu bersama Nabi dan para sahabatnya. Apa ini maksudnya? Ya, bukan kayak orang-orang sufi yang mengaku bertemu Nabi dan lain-lain, ya. Bukan. Maksudnya saya di rumah itu baca hadis-hadis Nabi. Qala Rasulullah, qala sahabah, dan seterusnya. Dan beliau merasa nyaman. Seolah-olah hidup di tengah-tengah komunitas itu, Nabi dan para sahabat. Walaupun di rumah sendirian. Ya. Diceritakan pula Az-Zuhli, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, guru Imam Bukhari, guru Imam Muslim. Anaknya mengatakan, dakhaltu ala abi fi shaif, as-shaif faqtal qa'ila. Saya masuk menemui ayah saya, yakni Az-Zuhli, di musim panas, di waktu saat-saat orang beristirahat siang. Ternyata dia di rumah bersama kitab-kitabnya, di hadapannya ada lampu, dan beliau sedang menulis. Si anak pun bertanya, ya abati, hada waktu sholah, wadukhanu hada syarat bin nahar. Wahai ayah, ini waktu sholat, kok ada apa? Lampu dinyalakan, kemudian siang hari, ini ada asap-asap juga. Kalau nafas ta'an nafsik, coba seandainya engkau, wahai ayah, beri waktu istirahat untuk dirimu. Ini waktu bukan waktu seperti ini, kalau di pandangan orang lain. Justru Az-Zuhli mengatakan, ya bunayya, taqulu li hadha wa ana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in, wahai anakku. Kamu ngomong seperti ini, saya sedang bersama Nabi, para sahabat, para tabi'in. Itu ulama kita rahimahumullah. Luar biasa. Hibatubillah. Dalam bab semangat membaca, Sakhawi menceritakan tentang Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Wa minal kitubil kibar allati qara'aha fi muddatin latifah sahih al-Bukhari. Ibnu Hajar rahimahullah, di antara kitab yang beliau baca dalam waktu yang singkat, Sahih Al-Bukhari. Ya. Haddatha bihi al-jama'ah min lafzihi fi 10 majalis. Dia menyampaikan Sahih Bukhari kepada murid-muridnya, ya, hanya dalam 10 majlis. Ya. Membaca kan berarti 10 majlis saja. Al-Imam Al-Fairuz Zabadi, seperti dikatakan oleh As-Sakhawi, ya. Qara'a Muslim 'ala al-Bayani fil Masjid Al-Aqsa fi 14 majlis. Membaca kitab Sahih Muslim hanya dalam 14 majlis. Dan mereka membaca enggak seperti kita membaca, ya. Membaca betul-betul memahami. Di dalam kitab Imba'ul Ghumr, ya, disebutkan salah seorang ulama, dzakara li annahu marra fi tarjamati Sulaiman bin Ibrahim. Dzakara li annahu marra ala Sahih Bukhari 150 marra. Disebutkan dia membaca Sahih Bukhari 150 kali. 150 marra. Ma baina qira'atin wa sima'in wa isma'in wa muqabalah. Yang seperti ini banyak ini kalau bukan karena waktu yang terbatas, ya, kita akan dapat banyak sekali. Baca kita bayangkan Sahih Al-Bukhari dibaca 150 kali. Sahih Muslim dibaca 60 kali dan seterusnya masih banyak. Ya, ahibati fillah rahimakumullah, kita baca sekali aja belum? Ya. Kita baca sekali tamat saja belum? Sudah tamat judulnya yang kita baca. Ya, Allah musta'an. Jadi ahibati fillah rahimakumullah, wa tashabbahu illam takunu mithlahum, kata orang Arab, ya, berusahalah menyerupai, illam takunu mithlahum, walaupun kamu enggak bisa sama dengan mereka. Inna tashabbuha bil kirami falahu, kita menyerupai orang-orang yang mulia itu suatu kesuksesan, keberhasilan. Kalau kita mau persis seperti mereka, ya, sangat sulit. Tapi kita berusaha mengikuti jalan mereka. Semangat dalam talabul ilm, ya, dengan bertekad bahwa ilmu adalah hidup kita. Sepanjang kita berada di dunia ini, kita tidak boleh lepas daripada ilmu. Ya, namun di sini pun harus selalu diingat, ya, seperti nasihat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, akhi lan tanalal ilma illa bi sittatin fa'umbika an tafsiliha bi bayani zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tuli zaman. Saudaraku, kamu tidak akan bisa mendapat ilmu kecuali dengan 6 hal. Saya akan sebutkan kepadamu dengan rinciannya. Pertama, zaka, kecerdasan. Wa hirsun wa ijtihadun wa bulgha. Kedua, hirs, semangat yang tinggi. Wa ijtihadun, kesungguh-sungguhan yang tinggi. Wa bulghatun, dan bekal. Wa suhbatu ustadin, dan menyertai ustad. Ya. Bukan belajar sendiri. Wa tulu zaman, dan waktu yang panjang. Nah, ini ringkasan, ya, perangkat dalam talabul ilm menurut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Satu hal lagi, teringat bahwa satu hal yang penting tadi disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan qayyidul ilma bil kitabah, ikat ilmu itu dengan apa? Tulisan. Ya, ini hal yang penting sekali. Yaitu prakteknya berbagai yang kita baca, yang kita ingat, semestinya kita tulis, ya. Jangan tahu suatu faedah ilmu kita senang, kita merasa ini manfaat, tapi sudah hanya diingat, yang kemudian beberapa saat berikutnya sudah lupa, hilang. Jadi kita ibarat berburu, dapat buruan, taruh di rumah, gak diikat. Berapa waktu kemudian sudah hilang. Kemana itu kijang yang tadi saya buru? Nah, Nabi katakan, qayyidul ilm bil kitab. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wala yahkiranna fa'idatan yaraha au yasma'uha fi ayyi fannin kanat. Jangan meremehkan satu faedah ilmu yang dia lihat atau dia dengar. Fa yahkiranna fa'idah yaraha au yasma'uha fi ayyi fannin kanat, di bidang apa saja. Bidang nahwu, mustalah, ya, maupun usul fiqih, maupun akidah. Bal yubadir ila kitabatiha, bahkan segera tulis. Ya, ada catatan, buku catatan. Tsumma yuwazibu ala mutala'ati ma katab, kemudian sering dilihat yang ditulis itu. Sering dimurajaah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah termasuk yang mempraktikkan ini. Dan banyak ulama, tapi salah satu kisah yang luar biasa dalam biografi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dikatakan oleh muridnya Al-Farabri, kuntu ma'a Muhammad bin Ismail bimanzilihi dzata lailah. Saya menemani beliau di rumahnya suatu malam. Fa ahsaitu 'alaihi annahu qama wa asraja yastadhkiru asya'a yu'alliquha fi lailatin thamania atau 18 marrah. Fa ahsaitu, saya hitung. Beliau bangun lalu menyalakan lampu, lalu ingat sesuatu atau ingat sesuatu kemudian menyalakan lampu dan menulisnya. Satu malam yang ketika itu dialami oleh muridnya 18 kali. Ya. 18 kali, bayangkan. Tidurnya enggak tahu berapa jam. 18 kali untuk itu. Ingat sesuatu, bangun, nyalakan lampu, nulis, tidur lagi. Kalau kita nyalakan lampu tinggal tek, ya kan? Dulu ya mungkin ya butuh waktu. Tapi itu dijalani. Ya, kalau kita enggak, duh, malas. Beranjak saja malas. Ya. Subhanallah. Imam Bukhari 18 kali yang dialami oleh siapa? Muridnya Al-Farabri. Bangun lagi, nyalakan lagi, nulis lagi. Tidur lagi. Beberapa saat bangun lagi, nyalakan lagi, nulis lagi. Tidur lagi. 18 kali. Qayyidul ilma bil kitab. Dengan ilmu ini, ilmu akan terjaga. Radiyallahu anhum rahimahumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk mengikuti jejak mereka, ya, dan mendapat keutamaan-keutamaan seperti yang mereka dapat. Pertanyaan, bagaimana kita bisa seperti para salafus saleh yang gigih dalam menuntut ilmu, karena sebagian kita berpandangan mengamalkan agama ini, sunnah ini yang sedang-sedang saja. Karena banyak ustaz yang berilmu malah tergelincir jatuh. Apalagi gak berilmu, tambah mungkin tergelincir. Ya, atas jawabannya saya ucapkan jazakumullah khair. Ya, ini semua yang tadi kita sebutkan itu jawabannya, ya. Dari awal muhadharah sampai akhir ini, itu jawabannya, panjang jawaban pertanyaan ini. Ya. Namun jangan khawatir, oh itu banyak ulama juga yang tergelincir, kita gak usah gitulah. Ya, tambah mungkin tergelincir kita. Bab tergelincir atau tidak bukan karena kita belajar. Tergelincir atau tidak itu faktor-faktor lain. Ulama yang tergelincir mungkin karena ada sombongnya, ya, atau karena sebab-sebab yang lain. Tapi belajarlah, ya, dan amalkanlah apa yang dipelajari dengan benar tersebut. Insya Allah kita akan terjaga daripada ketergelinciran. Bismillah. Seseorang mencatat ilmu tapi dia malas dalam murojaah dan menghafal tersebut. Mohon nasihatnya. Ini muskilah. Ini penyakitnya ilmu itu di murojaahnya itu. Tadi apa kata Nawawi? Setelah ditulis sering dibaca. Kita, ya, wa ma ubarri'u nafsi. Kita sendiri sering gitu, ya. Dalam arti kita mencatat. Suatu saat kita membaca, kita sendiri enggak bisa membaca catatan kita. Ini apa? Dulu sudah saya tulis. Yang nulis siapa? Enggak ada orang lain. Ini buku saya, ini pena saya. Enggak mungkin jin nulis di sini, tulisan saya ini. Tapi enggak bisa baca karena tadi. Ya, sudah enggak anget kalau kata orang. Kalau masih anget tadi nulis, malam di murojaah masih hangat. Oh, ya ini kurang satu huruf. Ya, kurang satu titik. Masih ingat. Tapi kalau sebulan kemudian, dua bulan, waduh, ini sudah lewat ini ya. Enggak hangat lagi. Ya, mau dibaca sudah kesusahan kita membaca. Nah, itulah. Jadi murojaah itu ya tidak kalah penting daripada mencatat ilmunya itu sendiri. Makanya harus disempatkan murojaah. Bagaimana bisa menghilangkan kecanduan game online dan menyanyi? Ya, bertekad ya. La yanfa'uk. Ya. Game itu enggak akan bikin manfaat, bikin penyakit game itu. Ya, penyakit fisik, penyakit rohani sudah. Ya. Percaya apa enggak percaya, itu buktinya sudah banyak. Jangan orang barat sudah jatuh dalam berbagai muskilah dan mengakui, karena mulainya game dari sana kan. Kita sekarang baru mulai. Ya, mau tahu coba. Mereka sudah hancur-hancuran, kita mau ngikuti. Ya. Jangan. Ya. Itu jadi penyakit jasmani dan rohani. Dan itu kenyataan. Para ulama kita rahimahumullah walhamdulillah, dulu maupun sekarang, ulama-ulama besar, ya, mereka menyibukkan dengan yang seperti ini, manfaat. Kalau bicara bab game seperti itu sudah terlalu banyak dan waktu enggak cukup. Waktu zuhur apakah mengikuti kebiasaan manusia atau mengikuti bayangan matahari? Ya, waktu zuhur masuk dan selesainya kan sudah ada ketentuannya dalam syariat. Sehingga semestinya azan yang mengikuti yang telah ditetapkan dalam syariat, ya. Kecuali kondisi-kondisi tertentu mungkin ya. Tentu kalau ini suatu kasus di kampungnya misalnya, ya dimusyawarah dengan asatidzah ya yang dekat dengannya. Mohon maaf, ini soal-soal yang lain saya belum bisa menjawabnya, mungkin bisa diajukan kepada asatidzah di sini atau lain waktu yang mengajar di sini. Ya. Semoga mendapatkan jawaban yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.